ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين أعزكم الله كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari wa huwa Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullah. Sampai pada ucapan beliau, wa idza talaqa ar-rajulu imra'atahu thalathan faqad hurrimat 'alayhi لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. Setelah kemarin kita bahas bahwa beliau menyatakan dalam kitabnya Syarh Sunnah, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi dan mahar sedikit ataupun banyak harus ada mahar. Wa man lam yakun laha waliyun fa sultan waliyun atau waliyu man la waliya lahu, sedangkan yang tidak punya wali maka penguasa sebagai walinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kemarin dibahas kenapa fiqih atau permasalahan fiqih dimasukkan oleh beliau di dalam usul sunnah, padahal syarh sunnah membahas tentang usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Imma beliau menganggap bahwa permasalahan nikah termasuk aslun min usul sunnah, termasuk prinsip-prinsip sunnah, harusnya ada wali dan dua saksi, harusnya ada mahar, ini merupakan prinsip-prinsip sunnah. Atau bisa jadi beliau melihat keadaan di zamannya, sekian golongan-golongan ahlul bid'ah yang menyimpang dari sunnah sudah bermain-main dalam masalah nikah, seperti Syiah Rafidah yang menyatakan bolehnya nikah mut'ah dan boleh menikahkan dirinya tanpa wali ila akhirih, dan juga golongan-golongan lain yang sejenis dengan Syiah Rafidah atau yang mirip dengan itu, sehingga menjelaskan bahwa ahlus sunnah tidak seperti mereka. Dalam pernikahan jelas urusannya, jelas hukum-hukumnya, jelas ada wali, ada dua saksi, ada mahar. Maka sekarang dilanjutkan oleh beliau dengan kalimat, dan kalau sudah dicerai tiga kali maka dia telah haram untuk merujuknya kembali. Yani suaminya haram untuk merujuknya kembali. La tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairahu, tidak halal baginya hingga wanita ini menikahi laki-laki lain sampai kemudian dicerai kembali, baru bisa kembali kepada suami pertamanya yang pernah mentalak tiga. Baik, walhamdulillah kebetulan. Qadarullah atau qadarullah wa ma syaa fa'al, pembahasan ini pas dengan pembahasan tafsir kita. Baru kemarin kita bahas tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala at-talaqu marratan. Bahwa talak itu dua kali. Kemudian Allah katakan di ayat berikutnya, fa in talaqaha, kalau diceraikan setelah itu, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu, maka tidak halal lagi baginya sampai wanita itu menikahi laki-laki lain, suami lain. Dan kemudian diceraikan karena satu hal, maka dia bisa kembali kepada suami pertamanya. Masih ingat apa syaratnya? Yang pertama, nikahnya nikahu raghbah. Nikah yang benar-benar karena ingin menikahi wanita itu. Bukan karena sandiwara. Bukan karena disuruh, bukan berpura-pura, bukan sebagai muhallil. La'anallah al-muhallil wal-muhallal alaih. Allah melaknat sang muhallil dan juga yang menyuruhnya. Nikahi dia. Nanti kalau habis nikah, kamu ceraikan lagi. Saya akan kasih uang sekian-sekian. Hadza barakallahu fikum, namanya hila. Hiyal. Dan ini permainan ahlul ahwa. Permainan ahlul bid'ah. Di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada mereka ahlul ahwa yang membuat kitab, menulis kitab. Judulnya Al-Hiyal. Al-Hiyal bentuk jamak dari hilah-hilah. Jadi bagaimana caranya kalian menghindari hukum syariat? Diajarkan untuk mempermainkan ayat dan hadis, bagaimana supaya menghindari zakat, bagaimana menghindari ini, bagaimana bisa kembali pada istri yang sudah ditalak tiga, dan seterusnya. Diajari bagaimana caranya. Na'udzubillah min dzalik. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengucapkan tahdzirnya dengan keras. Tidak boleh membaca buku tersebut. Tidak boleh memberikannya pada orang lain. Dia hendaklah membakarnya. Barang siapa yang memilikinya, maka hendaklah dia memusnahkannya. Ila akhirnya. Tahdzir yang sangat keras kepada penulis dan buku tersebut. Qul inna a'udzubikumullah. Persis Allah Maha tahu bahwa ini akan muncul belakangan hari. Maka Allah di masa ayat masih turun, Allah sudah menyatakan fala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan main-main. Jangan jadikan ayat Allah sebagai bahan permainan. Jangan dijadikan sebagai la'iban. Huzwan. Jangan. Karena Allah Maha tahu, nanti suatu saat akan muncul golongan seperti itu. Oleh karena itu Imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan, dan termasuk prinsip sunnah adalah bahwa nikah itu harus dengan wali, dengan dua saksi, dan dengan mahar. Dan kalau sudah dicerai tiga kali, tidak bisa kembali. Kecuali setelah menikahi laki-laki lain dengan nikahu raghbah, itu yang pertama. Apa syarat kedua? Yaduqu sayilataha, artinya sudah terjadi jima' padanya. Dan kemudian dicerai bukan karena disuruh, karena ada kasus tertentu tiba-tiba cerai kembali, maka bisa kembali kepada suami pertamanya yang pernah mentalak tiga. Tapi kita lihat syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, dan beliau mensyarah secara ringkas karena memang kata beliau ini dibahas secara rinci di bab fiqih. Di bab fiqih. Qauluhu wa idza talaqa ar-rajulu imra'atahu thalathan faqad harumat 'alayhi. Ucapan muallif Imam Al-Barbahari bahwa kalau seseorang sudah menceraikan istrinya tiga kali, maka tidak halal baginya, atau dikatakan telah haram baginya. Aida talaq ar-rajul imratahu talaqan thalathan in kanat mutafarriqah. Diberi faedah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, yakni sudah dicerai tiga kali dengan terpisah. Maksudnya tidak tiga kali sekaligus, tapi tiga kali terpisah. Mutafarriqah. Fahiya tahrumu alaihi bil ijma', maka dia telah haram tidak boleh dirujuk kembali. Ini secara ijma, sepakat para ulama. Kama law qala anti taliq thumma ba'daha qala anti taliq thumma ba'daha qala anti taliq. Seperti seorang mengatakan pada istrinya, saya ceraikan kamu. Kemudian setelah itu menyatakan, summa anti taliq. Kemudian menyatakan lagi, summa anti taliq. Au qala anti taliq. Summa taliq, summa taliq, summa taliq. Atau mengatakan, anti taliq, fa taliq. Fa'taliq. Mengapa disebutkan dengan thumma dan fa? Untuk menunjukkan kalau itu tiga kali. Thumma tertib. Demikian pula fa. Yufid fa'idata tertib. Lianna hadha tertibun. Fa'innaha tatluqu wa tabinu minhu. Maka wanita itu telah diceraikan tiga kali, berarti tabinu minhu, talaknya talak bain, tabin maksudnya talak bain. Idza balagat at-talaqat thalasan, kalau sudah talak itu berulang tiga kali, wa tahrum alaih, sudah haram baginya, hatta tankiha zawjan ghayrahu, sampai menikahi suami yang lain. Sesuai dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ila qoulihi taala fa in talaqaha, kalau dia mentalaknya kembali yang ketiga yakni salisah, fala tahillu lahu, kata Allah, maka tidak halal baginya mim ba'du, setelah itu hatta tankiha zawjan ghayrahu, sampai menikahi suami yang lain. Fa'in talaqaha, kalau diceraikan oleh suami yang baru ini, oleh suami yang kedua, fala junaha alaihima, maka tidak mengapa atas keduanya untuk saling merujuk. Artinya dengan pernikahan kembali. Hadza idza kanat at-talaqat mutafarriqah. Ini kalau talaknya tiga kali tadi terpisah. Pisah. Maksudnya ijma para ulama, kalau dia ditalak tiga kali terpisah, maka sudah haram, tidak bisa rujuk kembali. Kalau tidak mutafarriqah bagaimana? Ada khilaf, ada khilafun tawil. Qala, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, idza kanat at-talaqat mutafarriqah walau fi majlisin wahid, kalau talaknya terpisah walaupun satu majlis, maka itu sudah jelas jatuh talak yang ketiga atau talak bain, maka tidak halal baginya untuk kembali. Lau qala anti talik, tetapi kalau disebutkan tiga kali tidak terpisah, tidak pakai thumma, tidak pakai fa, maka bisa jadi itu penegasan. Biasanya orang menyebutkan tiga kali sebagai penegasan. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Man ya Rasulullah, man la ya'man, jaruhu bawa'iqahu. Nabi ucapkan tiga kali itu apa? Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Untuk apa disebutkan tiga kali? Ta'kidan, penekanan, penegasan. Baik, demikian pula kata Syekh hafizahullah, kalau diucapkannya tiga kali tanpa summa, tanpa fa, maka itu tidak dianggap tiga. Mengapa? Karena bisa jadi niatnya adalah penegasan. Anti talik, misalnya. Aku ceraikan engkau. Ini penegasan. Sehingga tidak jatuh tiga. Biduni harfil atfi, tanpa huruf atf, summa atau fa. Maka ini ada dua kemungkinan. Nawarna, kita lihat. Fa in kana yuridu ta'kid wa bitikrar, kalau dimaksudkan adalah penegasan dengan pengulangan, fa innaha talqatun wahidatun, maka itu adalah talak satu. In kana yuridu ta'sis fa innaha tabinu minhu, tetapi kalau dia maksudkan membangun sesuatu di atas yang lain, diceraikan dan kemudian diceraikan lagi dan kemudian diceraikan lagi, maka terjadi 3 kali. Maka talaknya bain, tidak bisa kembali. Idza balagat ats-tsalatsat talaqat, kalau sudah mencapai 3 talak. Amma idza kanat ats-talaqat bilafdhin wahid, adapun kalau mentalak 3 sekaligus dengan 1 lafaz. Seperti seseorang berkata, anti taliqun bitalas, aku ceraikan engkau dengan talak 3. Atau dengan kalimat anti taliqun thalasan, engkau telah dicerai 3 kali. Fal jumhur ala annahu yaqa' thalasan. Jumhur, kebanyakan para ulama menganggap bahwa itu jatuh talak 3. Wa tabinu minhu, dan sudah bain. Sudah bain artinya sudah tidak bisa rujuk kembali. Wa tahrum alaihi, dan sudah haram untuk rujuk kembali, hatta tankiha zaujan ghairahu, sampai menikahi suami yang lain. Dan ini madhab al-a'immatul arba'ah, para imam-imam yang 4. Mengapa kok jumhur menyatakan demikian dan juga imam yang 4 menyatakan demikian? Karena pernah terjadi di zaman khulafa ar-rasyidin, dan diputuskan oleh khalifah tersebut bahwasanya jatuh talak 3, pisah. Dalam keadaan tujuan beliau radhiyallahu taala anhu adalah memberikan pelajaran. Jangan main-main dalam masalah talak. Siapa yang mentalak dengan kalimat talak 3, jatuh 3. Ini keputusan dari khalifah. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Sedangkan sebagian ulama yang lain melihatnya bahwa itu hanya kasuistik. Kasuistik artinya kasus saat itu untuk menghukum orang itu agar jangan ditiru oleh orang lain. Jangan main-main. Jangan bisalah talak 3. Talak 1. Talak 3, jatuh 3. Hadha ala qawlin wal khilafu tawil. Dan khilafnya panjang. Bahkan sebagian mereka, para fuqaha, para ulama, menganggap yang namanya talak 3 adalah talak yang terpisah dengan rujuk. Berarti dengan pendapat yang Syaikhul Fauzan di sini saja sudah berbeda. Kalau Syaikhul Fauzan menyatakan walaupun dalam satu majlis, kalau menyatakan dengan saya talak kamu, kemudian saya talak kamu, kemudian saya talak kamu, jatuh 3. Atau saya cerai kamu, fa talik, fa talik, fa talik, dengan fa juga jatuh 3. Tapi sebagian yang lain menyatakan bahwa talak 3 itu adalah talak yang dipisahkan dengan rujuk. Talak, rujuk. Talak lagi, rujuk lagi. Baru talak lagi, itu talak yang 3. Kalau tidak terpisah dengan rujuk, dikatakan talak 1. Itu hakikatnya. Hakikatnya yang namanya talak adalah dengan rujuk, atau talak 2 terpisah dengan rujuk. Barakallahu fikum. Hadza khilafun bainal ulama. Tetapi yang dimaksud di dalam kitab ini, kitab Syarhu Sunnah, adalah prinsip dasarnya bahwa yang namanya talak itu 3. Dan yang namanya nikah tidak boleh main-main. Talak tidak boleh main-main. Harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hukum-hukum syariat. وفي قول لبعض المحققين ان الثلاث بلفظ واحد تكون طلقه واحده. Adapun para muhaqqiq, para peneliti, para ulama yang membahas dengan dalil-dalilnya bahwa talak 3 sekaligus itu jatuhnya 1. Mengapa? Karena memang mereka menghitungnya yang namanya talak dengan talak berikutnya mesti harus terpisah dengan rujuk. Sehingga kalau talak, rujuk, talak lagi, rujuk lagi, talak lagi, baru itu 3. Tapi kalau di majelis yang 1 menyatakan aku talak, engkau talak 3, maka jatuhnya tetap 1. Hadza qaulul muhaqqiqin. Tetapi jumhur para ulama dan imam-imam madzhab rata-rata mengambil dari sunnahnya Khulafaur Rasyidin, kalau enggak salah Umar bin Khattab, yang memutuskan siapa yang menyatakan talak tiga jatuh. Waktu itu kasusnya adalah menghukum orang tadi agar jera dan juga agar orang lain mengambil pelajaran. Jangan main-main dengan talak. Ucapkan talak satu, tidak perlu pakai langsung talak tiga. Wal mas'alatu fiha khilafun tawil. Karena memang perkaranya, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ada perselisihan yang panjang di antara para ulama. Walakin hasbuna an na'lama anna talaq ats-tsalas yuharrimuha. Hanya saja cukup bagi kita mengetahui bahwa talak itu tiga. Dan setelah tiga kali, maka tidak bisa lagi merujuk kembali. La ala ta'bid wa innama yuharrimuha ila an tankiha zawjan ghayrahu. Tetapi haramnya bukan terus-menerus. Ala ta'bid selama-lamanya. Ta'bid yani abadan. Bukan abadan. La ala ta'bid yani bukan abadan abidin. Bukan selama-lamanya. Innama yuharrimuha ila an tankiha zawjan ghayrahu. Tetapi dia haram untuk merujuknya kembali sampai dia menikahi suami lain dan kemudian terjadi apa yang terjadi, kemudian cerai kembali, maka itulah yang kemudian membolehkan dia kembali rujuk kepada suami yang terdahulu. Tsumma yutalliquha. Antan kiha zaujan ghairahu tsumma yutalliquha. Sampai wanita ini menikahi suami lain dan kemudian dicerai kembali. Amma dukhul fil khilafiyat fa hadha la ya'nina al-an. Adapun masuk kepada perselisihan para ulama bukan pembahasan kita di dalam kitab ini. Itu pembahasan di dalam fikih. Mengapa yang ini menyatakan begini, kenapa yang itu menyatakan begitu, apa dalilnya masing-masing? Hadha fil fikih. Wallahu ta'ala a'lam. Wa gharadul mu'allif, adapun mu'allif tujuannya dari memasukkan permasalahan ini dalam masalah akidah, wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Kita tidak tahu apa yang diniatkan oleh muallif. Masih ada beberapa kemungkinan-kemungkinan. An yubayyina anna amran nikah amrun muhim. Bisa jadi beliau ingin memaksudkan bahwa urusan nikah urusan penting, sehingga dimasukkan ke dalam kitab usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Yajibul inayata bihi. Yajibul inayatu bihi, yang wajib kita perhatikan. Hasbad dawabit syar'iyyah lahu. Sesuai dengan kaidah-kaidah syariatnya. Bisa jadi ini yang dimaksud oleh beliau untuk menerangkan pada kalian bahwa masalah ini masalah penting, masalah yang harus diperhatikan baik-baik dan harus diteliti disesuaikan dengan syariat. Fala yutasahal fihi. Jangan menggampang-gampangkan. Wa fi ijra'atih, jangan bermain-main dalam melangsungkan nikah, talak, rujuk. Wa li annal kitab ismuhu syarhus sunnah. Atau bisa jadi karena kitabnya bernama syarhus sunnah, penjelasan sunnah, maka beliau menjelaskan sunnah. Di antara sunnah Rasulullah SAW adalah mengajarkan bagaimana menikah, rujuk, talak, ila akhirnya. Aibayanu sunnah fi kulli syai. Berarti menjelaskan segala perkara dalam sunnah. Wa min dhalika masailun nikah. Dan tentunya diantaranya adalah masalah nikah. Ikhwani fidina a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan biasanya para ulama membahas tentang prinsip-prinsip sunnah untuk membedakan dari kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok bid'ah. Sehingga di zaman muncul Syiah Rafidhah, ketika ditanya bagaimana prinsip ahlu sunnah adalah memuliakan para sahabat, mencintai sahabat, tidak mencerca sahabat, tidak memusuhi sahabat, tidak mengkafirkan sahabat. Mengapa? Untuk menyatakan bahwa Syiah bukan ahlu sunnah. Di masa munculnya Khawarij, ditanya bagaimana prinsip ahlu sunnah? Prinsip ahlu sunnah adalah tidak mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Tidak menghalalkan darah mereka. Artinya bukan seperti Khawarij. Di masa Qadariyah, ketika ditanya apa itu ahlu sunnah, apa prinsip sunnah? Prinsip sunnah yang penting adalah beriman pada takdir. Siapa yang tidak beriman pada takdir mereka bukan ahlu sunnah. Demikian pula di masa-masa berikutnya, di masa berikutnya, masa berikutnya. Biasanya para ulama masukkan prinsip-prinsip untuk menjelaskan yang mana ahlu sunnah dan yang mana yang sudah keluar dari ahlu sunnah, yaitu ahlul bid'ah. Seperti Syiah, Khawarij, atau Qadariyah, atau Jabriyah, atau Mu'tazilah, ila akhirih. Maka di masa-masa mereka mulai mempermainkan masalah nikah, diterangkan bahwa ahlu sunnah memiliki prinsip dalam masalah nikah. Yaitu mereka tidak menikahkan wanita mereka kecuali dengan wali dan dua saksi dan mahar. Dan talak itu dua kali. Yang ketiga tidak bisa rujuk kembali. Sampai wanita itu menikah dengan nikah raghbah dan dengan jima di dalamnya. Artinya sudah benar-benar menikah. Yadzuqu usailataha wa tadzuqu usailatahu. Dan kemudian dicerai kembali bukan karena direncanakan. Maka bisa kembali kepada yang pertama. Diajarkan prinsip ini untuk menyatakan bahwa mereka-mereka ahlul bid'ah yang bermain-main dengan masalah nikah. Menggampang-gampangkan dan memperolok-olokkan, menjadikan nikah talak rujuk sebagai bahan main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو مرتد بعد إيمان أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام abadan hatta taqum as-sa'ah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, tidak halal darah seorang muslim yang mempersaksikan la ilaha illallah dan mempersaksikan Muhammad dan abduhu wa rasuluh kecuali dengan tiga sebab. Tidak halal darah seorang muslim yang mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kecuali dengan tiga sebab. Yang pertama, zinan ba'da ihsan. Zina setelah dia pernah menikah. Ihsan adalah pernah menikah. Maka secara hukum mereka dirajam sampai mati. Yang kedua, aw murtaddin ba'da iman. Atau seorang yang murtad setelah keimanan, setelah beriman, murtad kembali dari Islam, keluar dari Islam. Maka hukumnya dalam syariat, yustatabu salasata ayyam, wa intaba wa illa duribat unuquh. Secara hukum, artinya oleh penguasa, yustatab, diminta taubat, dikasih waktu 3 hari. Kalau mau taubat, kalau tidak mau taubat, maka dia duribat unuquh, dipenggal lehernya. Ini haddan, riddatan. Au qatala nafsan mu'minah. Atau membunuh seorang mu'min. Bighairi haqqin. Bukan dengan kebenaran. Membunuh seorang mu'min bukan dengan kebenaran. Maka orang yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, tanpa kebenaran, maka dia dibunuh pula sebagai qisas. Berarti 3. Pertama, muhsan yang berzina, dirajam. Yang kedua, seorang yang murtad dari imannya, yustatab, salasata ayyam, fa intaba wa illa duribat unuquh. Dan yang ketiga, yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka dia juga dibunuh qisasan. Wa ma siwa dhalika fadamul muslimi 'alal muslimi haram. Adapun selain itu, maka darah seorang muslim terhadap muslim yang lainnya haram. Harus saling menjaga darah. Harus menjaga, jangan sampai menumpahkan darah saudaranya. abadan, selama-lamanya. Hatta taquma as-sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini juga dimasukkan dalam prinsip-prinsip sunnah. Dan hampir dalam semua kitab-kitab usul atau usulus sunnah, atau kitab prinsip-prinsip sunnah, atau kitab akidah, mesti akan ada prinsip ini. Untuk apa? Untuk menjelaskan perbedaan antara ahlus sunnah dengan khawarij. Karena khawarij menganggap halal darah seorang mukmin dengan dosa-dosa. Yang mereka mengatakan dengan dosa-dosa besar, dan yang lebih ekstrim, dosa-dosa kecil sekalipun mengkafirkan. Ini khawarij. Sehingga mereka menghalalkan darah muslimin. Maka kita jawab bahwa itu bukan prinsip ahlus sunnah. Itu bukan prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak menghalalkan darah seorang yang berdosa. Tidak halal darah seorang mukmin illa, kecuali dengan tiga sebab. As-sayyibuz zani, wan-nafsu bin-nafsi, wat-tarik li-dinihi, al-mufariq lil-jama'ati. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, muttafaq alaih, disebutkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Ini hukum asalnya. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram. Tidak boleh saling menumpahkan darah. Tidak boleh saling menjatuhkan kehormatan. Tidak boleh saling merampas harta dengan zalim. Darah kaum muslimin haram, harus dijaga. Harta kaum muslimin haram, harus dijaga. Dan juga kehormatan kaum muslimin haram, harus dijaga. Dan juga Nabi menyatakan dengan kalimat lain, kullul muslim alal muslimi haram, damuhu wa maluhu wa irduh. Dalam sahih Muslim, muslim dengan muslim lainnya haram, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Dan juga apa yang sudah disebutkan oleh muallif, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. As-sayyibu zani, wan-nafsu bin-nafsi, wat-tarik li-dinihi al-mufariq lil-jama'ah. Tidak halal kecuali dengan tiga sebab. Yang pertama, as-sayyibu zani, seorang yang sudah menikah berzina. Yang kedua, an-nafsu bin-nafsi, qisas, pembunuh dibunuh. Yang ketiga, tarik li-dinihi, yang meninggalkan agama. Al-mufariq lil jamaah, maknanya meninggalkan jamaah kaum muslimin. Meninggalkan agama Islam, meninggalkan jamaah kaum muslimin, bergabung dengan jamaah orang-orang kafir. Maka ini juga halal darahnya, dan yustatab salasata ayyam. Kita akan baca insyaAllah syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala pada pertemuan berikutnya insyaAllah. Subhanakum hamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.